والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة، tabarakallahu fikum, membaca risalah yang ada di depan kita ini untuk mengeluarkan fawaid atau faedah dari bimbingan beliau Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad An-Najmi hafizahullah. Qala hafizahullah, setelah beliau membuka dengan innal hamdalillah, beliau mengatakan, ikhwanil kiram, kalimatuna fi hadhil lailatit thayyibati an asbab thabati ala dinillahi wa ala alhaqqi wa hadzal mawdu'u mawdu'un muhimmun وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Kalimat kita di malam hari ini, di malam yang bagus dan baik ini, yaitu tentang sebab-sebab kekokohan di atas agama Allah Jalla Subhanahu dan kekokohan di atas al-haq. Maka maudhu' judul ini merupakan judul yang sangat penting, terlebih khusus di masa fitnah atau zaman yang banyak fitnah padanya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti di dalam sahih Imam Muslim, qala badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Badiru bil a'malis salihati, bersegeralah kalian untuk beramal amal saleh. Kenapa barakallahu fik fitan? Karena banyaknya fitnah, ai fitnah-fitnah, bagaikan potongan malam dalam kegelapannya. Seseorang berada di pagi hari dalam kondisi beriman, karena fitnah tersebut di sore harinya dia kafir, atau di sore hari dia beriman dan di pagi harinya dia kafir. Dia melelang agamanya dengan secuil dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari barakallahu fi kita mencermati sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini berbicara akan terjadinya fitnah. Fitnah yang menakutkan. Fitnah yang mengerikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan kaqita'il lailil mudhlim. bagaikan potongan gelap malam. Sulit seseorang bisa menerkanya. Apalagi kita ini orang awam. Kita maksud orang awam di manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Atau mungkin terlalu ekstrim untuk kita mengatakannya. Kita ini talibul ilm. Kita sadar kalau itu fitnah. Di saat fitnah itu berlalu, barakallahu fiik. Di saat ada bimbingan dan arahan dari para ulama, baru kita sadar kalau ini merupakan fitnah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika datangnya, banyak kita itu naim. Kebanyakan kita itu tidur. Baru ketika perginya fitnah dengan bimbingan dan arahan para ulama, baru kita tahu kalau itu merupakan fitnah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah gambaran kengerian fitnah itu akibatnya, yaitu di sore hari atau di pagi hari seseorang beriman, di sore hari berubah menjadi kafir. Betapa ngerinya fitnah tersebut. Begitu sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sore hari dia beriman, di pagi hari menjadi kafir kepada Allah jalla subhanahu. Kalimat yang pertama, kaqita'il lailil mudlim, itu menggambarkan dahsyatnya fitnah. Demikian juga akibat yang akan terjadi. Di sore hari beriman, pagi hari menjadi kafir. Pagi hari beriman, sore hari menjadi kafir. Berarti dahsyatnya fitnah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini juga, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita langkah untuk bisa selamat dari fitnah ini. Fitnah yang disebutkan terjadi di dalam hidup kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sebab fitnah itu terjadi. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan langkah untuk kita bisa selamat dan keluar dari fitnah itu ada pada kata badiru bil a'malis salihati. Badiru bil a'malis salihati maknanya adalah bersegeralah engkau untuk beramal-amal saleh. Ada dua ilmu yang harus kita kaji pada bimbingan ini. Pertama, kata-kata badiru. Yang kedua, kata-kata amal soleh. Kata-kata badiru, bersegeralah engkau. Maksudnya, jangan bermalas-malasan. Bersegeralah engkau, maksudnya jangan suka menunda-nunda, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Badiru, bersegeralah engkau. Betapa banyak ayat Al-Quranul Karim yang semakna dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa min tilkumul ayah, kata Allah jalla wa ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah jalla wa ala memerintahkan, wasari'u, bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, kata Allah Jalla wa'ala. Kedua, dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan, fastabiqul khairati. Apa arti fastabiqul khairat, Mbah Umar? Ahsanta. Ahsanta barakallahu fi. Jawaban la adri. Na'am. Khairun insyaallah. Aba Hisham. Fastabiqul khairat. Ahsan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lain barakallahu fi yang mengatakan fa idza faragta, terus fansab. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu ketaatan, angkat segera ketaatan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan, al-mubadarah, bersegera untuk menyambut ketaatan dan amal saleh, itu akan bisa barakallahu fikum melindungi kita dari fitan. Melindungi kita rahimani wa rahimakumullah dari fitnah barakallahu fi. Bagaimana? Kalau kita bermalas-malasan untuk membangun ketaatan. Bagaimana? Kalau kita barakallahu fi menyia-nyiakan peluang yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Dengarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Qala kun fid dunya ka'annaka gharibun أو عابر سبيل. الإمام النووي di dalam Arba'in An-Nawawiyah menukilkan ucapan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana ibnu Umar yaqul idza amsayta, terus فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الإمام النووي membawakan hadis Abdullah ibn Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah ibn Umar memegang barakallahu fikum pundakku lalu mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, asing. Yang kedua, atau yang sedang menelusuri perjalanan. Imam An-Nawawi membawakan ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an untuk kemudian menjelaskan kepada kita apa sih makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jadilah engkau orang asing atau orang yang sedang menelusuri perjalanan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila engkau berada di waktu sore, bisa berbuat, bisa bekerja, jangan engkau menunda-nunda datangnya waktu pagi. Dan bila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menyia-nyiakan, menunda-nunda sampai datangnya waktu sore. Barakallahu fikum. Karena bila kesempatan untuk beramal soleh kita sia-siakan, Aba Umar, siapa kira-kira yang akan memanfaatkan waktu kita ya Aba Umar? Nah, ini tidur ya. Oh mikir. Kalau peluang untuk taat, punya kesehatan, dibukakan waktu luang oleh Allah Jalla wa'ala, kita tidak memanfaatkan kesempatan dan waktu luang itu. Sekarang pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan memanfaatkan kelalaian kita itu? Ahsanta. Maka syaitanlah yang akan memanfaatkannya. Syaitan barakallahu fikum yang akan memanfaatkan waktu luang diberikan kita menyia-nyiakan dan melalaikannya. Sifat kelalaian pada diri kita itu merupakan salah satu jaringan iblis laknatullah alaih untuk menjebak, menjaring, mengikat barakallahu fikum bani Adam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita bersama bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru untuk kita segera rahimani wa rahimakumullah. Badiru madza? Badiru bersegera untuk beramal soleh, melaksanakan kesolehan rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyadari semuanya bahwa, dan sudah mengilmui bahwa amal itu baru dikatakan soleh apabila dibangun di atas dua landasan, dua pondasi. Pertama, al-ikhlasu. Kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, salah satu contoh, barakallahu fi, jikalau ada ucapan seorang alim dan ucapan alim itu mabni, terbangun di atas hujjah wal burhan, bukti-bukti, barakallahu fi, maka kita mengatakan ucapan sang alim ini adalah hak. Dan kita ingin selamat, apalagi ucapan alim ini terkait dengan peristiwa besar fitnah rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus segera barakallahu fi. Sudah jelas di hadapan kita barakallahu fi, dan ini adalah al-haq. Al-haq itu masuk dalam amal-amal soleh ketika menerimanya. Kalau kita tunda sebentar, ya kok saya kurang ya, oh saya tawakub aja, masa sih dia alim, dia berilmu. Nah, ketika kita menelambatkan diri untuk mengambil bimbingan, ingin mencari tahu dulu, ingin tabayyun, ingin mencari penjelasan kebenaran beritanya, intabi, syaitan akan menerkam engkau barakallahu fi. Syaitan yang akan menerkam engkau rahimani wa rahimakumullah. Loh, bukankah sikap meng-cross-check itu adalah sikap yang diajarkan oleh agama? Benar. Tidak salah Anda. Tetapi dengarkan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik, datang berita dari orang-orang fasik. Kata Allah Jalla wa'ala, fatabayyanu. Perintah untuk kita melakukan cross-check kepadanya. Fanduru ya akhwan. Apa kata para ulama? Apa bimbingan ulama kita? Kalau yang bawa berita itu adalah thiqatun, orang terpercaya, maka Anda cukup mengambil ucapannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang Anda cross check itu bila ternyata barakallahu fi, orang ini fasik, enggak jelas agamanya, enggak jelas manhajnya, enggak jelas ilmunya, tiba-tiba memberitakan kita tentang barakallahu fi seseorang, baru kemudian kita melakukan. Apalagi kalau orang ini rahimani wa rahimakumullah, ya teman kita, kita tahu perjalanannya barakallahu fikum. Misalu dhalik, praktik-praktik yang dilakukan oleh Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala di majlis. Di majlis Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala ditanya, ada sampai berita kepada beliau tentang ikhwan-ikhwan kita Yafi'i, ikhwan-ikhwan Yafi' di saat itu, bahwa mereka melakukan demikian-demikian. Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala sebelum melakukan cross-check terhadap kondisi ikhwan yang ada di Yafi', beliau mengoreksi dulu siapa yang membawa berita ini. Man anta? Siapa engkau? Ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala mendengar. Tidak cukup sampai di situ. Hal anta sunni am syi'i? Barakallahu fi. Ya. Apakah Anda ini seorang sunni atau syi'i? Diam orangnya. Syekh Muqbir rahimahullah di majlis. Waktu itu ba'da al-asr barakallahu fi. Beliau kemudian mengatakan, akhwanuna yafi'i, apa benar ada berita dan kejadian demikian-demikian? Sekarang cross check kepada ikhwanuna dari Yafi'in, yang kita tahu bagaimana ikhwanuna sama-sama duduk di majlis Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala, mereka menafikan berita-berita dan itu semuanya fitnah karena enggak jelas. Bagaimana kalau berita tentang seseorang itu datang dari seorang alim thiqat, dan juga dia adalah memiliki ilmu tentang al-jarh wa ta'dil? Anda tidak percaya? Lalu siapa yang Anda percaya? Barakallahu fi. Maka ketika engkau keliru di dalam sikap seperti ini, tidak segera mengambil, Anda mau cari tahu ya, kok tidak serak ya? Oh, Anda mau tawakub saja. Tunggu perjalanan orang ini rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak segera rujuk kepada al-haq, dia akan terbawa oleh syayatin. Tadi sudah kita sebutkan. Yang tidak menggunakan dan memanfaatkan peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah untuk kemudian taat, mewujudkan ketaatan, maka syaitanlah yang akan merampasnya barakallahu fiik, dan yang akan mengambilnya rahimani wa rahimakumullah. Lah ya akhi, kan kita disuruh ya cross check. Lah subhanallah, kalau antum ingin mencari tahu pembenaran beritanya kepada yang dituding pendusta, benar enggak yang berbicara tentang dia berdusta adalah orang yang terpercaya agamanya, Anda Kalau bahasanya Ja'far Umar Thalib dulu, Anda akan diuntal miring olehnya. Tahu kan diuntal? Kondisi miring barakallahu fi. Kalau ditelan lurus, blek, selesai. Tapi kalau diuntal miring, dikunyah-kunyah, diremas-remas, diremukkan tulang-tulang kita. Baru kemudian enak masuknya. Ini bahasa Ja'far loh dulu. Diuntal miring. Kalau sekiranya Anda mencari tabayyun kepada orang yang dianggap bermasalah, atau dituding pendusta, atau Anda makir, mutalawin, ya. Lah anak, ya Ustaz Afwan, kok anak mendengar antum itu dituduh mutalawin ya? Apa sih? Gimana sih? Benar enggak? Lah itu bahasanya Ja'far. Anda akan diuntal miring olehnya. Salah. Kalau yang berbicara itu sikotun fidini wa tidak pernah mujarrab berdusta barakallahu fi, maka Anda segera menerimanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Loh ayat Allah menjelaskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila orang Anda enggak kenal tiba-tiba datang memberitakan tentang kepribadian saudara Anda, Anda kenal agamanya, Anda tahu akhlak dan adabnya, barakallahu fik. Kalau orang fasik yang datang memberitahukan kepada engkau, Anda lakukan koreksi. Allahu Jalla wa'ala yang memerintahkan demikian. Syekhuna Mukbir rahimahullah wa mafhumu hadhil ayah. Mafhum ayat ini, kalau orang fiqh datang kepadamu, maka Anda bisa mengambil ucapannya langsung. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Faya ikhwani, maka beliau mengingatkan, ketika ada peluang beramal soleh, kita mengerti ini hak, berarti kita harus segera mengambilnya. Berarti kita harus segera menerimanya. Maka ambil segera, barakallahu fit, Anda akan selamat. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi semua wujud amal soleh sekarang ahlu sunnah wal jamaah ditudung keras loh. Sampai-sampai mereka mengatakan, termasuk Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwa apa yang dipraktikkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam manhaj ini tidak bisa dipraktikkan di masa kita sekarang ini. Faya ikhwani, ini kalimat hak atau kalimat batil? La syak. Kalimat batil. Wujud amal soleh pada kalimat batil. Kita tahu ini batil. Kita segera meninggalkannya dan menjauhinya. Serta memperingatkan umat daripadanya. Ini amal soleh. Ketika melihat itu sebuah kebatilan. Rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kekeliruan dan kesalahan, apa bentuk amal soleh kita? Kita harus segera melakukan pengingkaran. Kita harus segera melakukan perbaikan. Maka ini bentuk amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah yang mengerikan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka amal soleh itu telah diwariskan oleh generasi kita sebelum kita. Mereka semuanya berjalan di atas amal soleh, rahimani wa rahimakumullah. Mereka keras terhadap ahlul bid'ah karena mereka menganggap bahwa ini amal soleh yang harus segera, barakallahu fikum, dilakukan. Kita melihat contoh. Di saat, barakallahu fikum, sudah jelas penyimpangan, penyelisihan terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi sampai mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih didiamkan, masih kemudian direm, masih sudah berbanyak berjatuhan dan berguguran, barakallahu fikum. Ya. Lalu kemudian para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah di kota Madinah, dan juga dari ulama kita yang menyembunyikan namanya, mengeluarkan bantahan terhadap kejelekan atau bahaya kesesatan Abul Hasan Al-Ma'ribi rahimani wa rahimakumullah. Tapi berapa yang telah tumbang sudah. Sampai-sampai ada dari mereka yang mengatakan, yang menjatuhkan saya dalam fitnah, artinya penyebab jatuhnya dalam fitnah Abul Hasan adalah konsep manhajnya Asy-Syaikh Muhammadil Imam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, membergelari imam ketika ulama kita yang ada di Madinah di Adan menjelaskan tentang konsep atau kesesatan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Barakallahu fiik, muncul pujian, dia adalah imam. Termakan banyak orang dengan seorang alim memberikan pujian terhadap orang yang berbahaya. Barakallahu fiik. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, rahimallahu abdan, Allah merahmati seseorang hamba. Kapan? Qala bil haqqi, di saat dia berucap ucapan al-haq. Wattaba'al athara, dan mengikuti sunnah athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watamassaka bisunnati, dan dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqtada bissalihin, dan dia meneladani orang-orang saleh. Rahimallahu abadan, Allah merahmati seseorang di saat yang keluar dari mulutnya adalah al-haq. Di saat dia mengikuti asar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia berpegang teguh dengannya, lalu kemudian mengikuti orang-orang saleh. Wadid ala dzalik. Beliau mengatakan, wajanaba sahiba bid'atin, dia meninggalkan dan menjauhkan diri dari pelaku bid'ah. Sahiba bid'ah. Lalu kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan wataraka mujalasatahum, dan tidak duduk bersama mereka. Lalu Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, tujuan orang ini adalah taliban lil qurbati minallahi azza wa jalla. Dia lakukan semuanya ini ingin kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan semuanya ini adalah ingin memperoleh kedekatan dengan Allah jalla subhanahu. Tidak mungkin seseorang itu dekat dengan Allah di saat dia membela kesalahan dan kekeliruan. Di saat dia membela orang yang salah, tidak akan dekat dia dengan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Atau tidak akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap barakallahu fikum, bersegeranya kita di hadapan al-haq, kita segera menerimanya, kita segera membelanya, kita segera mengamalkannya. Sikap mubadarah, bersegeranya kita di hadapan al-batil, segera menjauhkan diri daripadanya. Dan segera memperingatkan umat barakallahu fik, semua sikap-sikap ini adalah amal saleh, dibutuhkan segera karena ujian itu amat sangat dahsyat. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab terjadinya atau terjatuhnya orang di dalam fitnah, yaitu urusan ard minad dunya. Persoalannya adalah dunia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-mal barakallahu fik, dengannya dia melelang agamanya. Dengannya dia melelang keyakinannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum. Nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam mengatakan likulli ummatin terus fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku adalah al-mal. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita mencoba membuka nasihat-nasihat Syekhuna Mukbir rahimahullah. Juga mencoba membuka nasihat-nasihat Syekh Rabi. Ternyata bertemu dan bermuara dalam satu kata dan kalimat. Ya ahlas sunnah, jalankan roda dakwah ini dengan kemampuan yang kalian miliki. Jangan melirik, jangan menengok kepada barakallahu fikum jumiyat, organisasi-organisasi penyandang dana. Jangan. Beliau bertemu, nasihat beliau untuk kita menjalankan roda dakwah ini di atas apa yang kita miliki rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disitulah barakallahu fikum keberkahannya. Disitulah kita menemukan nilai kewibawaan dakwah ini hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai Syekhuna Mukbil rahimahullahu ta'ala mengatakan terkait dengan tersebarnya dakwah ini ke seluruh pelosok, memperkenalkannya, sampai beliau mengatakan Allahu Jalla wa'ala memperkenalkan dakwah ini kepada mereka-mereka muslimin sebelum kita itu menginjakkan kaki kita di kampung-kampung mereka. Allah telah memperkenalkannya. Maka beliau menyebutkan tersebarnya dakwatus sunnah ini la bihaulina wala biquwwatina, bukan semata-mata karena upaya yang, dan daya yang kita lakukan, wala bikathrati ilmina, bukan pula karena banyaknya ilmu yang kita miliki. Bukan. Wala bifasahati al-sinatina. Bukan pula karena bagusnya, fasihnya kita menjelaskan, kata beliau. Bukan. Wala bisyaja'atina. Bukan pula karena beraninya kita mengatakan ini hak dan itu batil. Wala bikathrati amwalina, bukan pula dakwah ini tersebar karena banyaknya harta benda kita. Namun fadlun aradahullahu jalla subhanahu, namun semuanya itu adalah karunia yang Allahu jalla wa ala inginkan, yang Allah maukan memberikan karunia ini kepada siapa yang Allah inginkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fi. Ini adalah bimbingan yang sangat indah di dalam memikul amanat da'watu ilallahi jalla wa'ala. Allah lah yang memperkenalkannya kepada siapa yang Allahu jalla wa'ala inginkan. Dengan satu dan dua kalimat, orangnya barakallahu fi bisa sampai istiqamah. Karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia sudah terjungkir balik dari satu lubang kesesatan kepada lubang yang lain. Pada akhirnya dia bertemu dengan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu kita bertanya, harta apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengannya kemudian dakwah ini tersebar. Tidak ada, barakallahu fi. Wahyu Ainam. Pribadi terhormatnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak bisa menyelamatkan pamannya sendiri Abu Thalib yang membela dia, yang melindungi dia barakallahu fik. Ternyata memang itu adalah terkait dengan hidayah dari Allah jalla subhanahu wa taala. Berarti tersebarnya dakwah ini bukan karena bangunan kita mentereng. Tahu mentereng ya? Hah? Apa? Apa mentereng itu? Hah? Megah. Terwujudnya, berjalannya dakwah ini, mereka menjadi istiqomah bukan karena orang-orang awam berbondong-bondong masuk ke sekolah kita. Wah, bangga kita. Coba antum lihat hasilnya. Coba antum lihat nilainya. Jangankan lihat hasilnya. Kita yang menjalankan roda dakwah yang semestinya harus dilandasi oleh keikhlasan, dilandasi oleh sesuai dengan tuntunan Nabi, hancur lebur barakallahu fi. Dunia yang kita inginkan, dunia yang kita peroleh. Ketika orang-orang fakir, miskin, rahimani wa rahimakumullah, berbondong-bondong, Anda tidak menganggap itu sebuah keberhasilan. Tapi ketika putra dan putrinya, para pejabat, orang-orang kaya, Anda menganggap itu sebuah keberhasilan. Ini adalah pendidikan favorit. Dan yang semisalnya, salah Anda menilai perjalanan dakwatu ilallahi jalla wa'ala. Yang namanya keberhasilan di dalam dakwah, Anda bisa mencetak seseorang yang istiqamah di atas al-haq. Yang istiqamah di atas manhaj ini barakallahu fi. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, engkau berikan bimbingan, engkau arahkan kepadanya, engkau berikan buku, engkau berikan dia barakallahu fik buletin, majalah, atau yang semisalnya, kaset engkau berikan, itu adalah langkah-langkah dan usaha yang engkau lakukan. Kalau dia mendapatkan hidayah melalui engkau, engkau telah menabung yang besar di sisi Allah jalla subhanahu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di antara para nabi ketika uridat alayyal umam, ditampilkan di hadapanku umat-umat, saya melihat seorang nabi membawa rohat sedikit di bawah 10 pengikut. Nabi yang langsung diutus oleh Allah jalla subhanahu. Saya menemukan mereka atau melihatnya seorang nabi membawa 1-2 pengikut. Seorang nabi sama sekali tidak membawa pengikut barakallahu fi. Gagalkah mereka? La barakallahu fikum. Kalaupun tidak ada yang mengikuti engkau, tetapi engkau tetap istiqamah di atas al-haq, maka itu adalah keberhasilan buat diri engkau di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu. Dibanding engkau barakallahu fi tidak istiqamah di atas al-haq, banyak penyimpangan dan penyelewengan yang engkau harus lakukan, berarti Anda gagal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gagal barakallahu fi. Jadi penilaian keberhasilan dalam pandangan dakwatu ilallahi azza wa jalla, istiqomahnya engkau dan istiqomahnya mad'u engkau di atas jalan Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. itulah sebuah keberhasilan di dalam dakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti, tidak ada kaitannya, wahai para da'i, dakwah ini berhasil karena banyaknya ilmu kita, seperti ucapan Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan gelar-gelar yang kita sandang. Ya. Profesor, doktor, kiai, haji, terus di akhirnya MA, LC, tidak ada gunanya. Bukan kemudian barakallahu fi menunjukkan dia akan berhasil. La, sama sekali. Sampai saya mendengar dengan telinga seseorang yang dia kuliah di ma'had alinya, Muallim Mubarak ba Muallim, ya akhi, menasihatkan kepada adiknya. Adiknya itu masya Allah istiqomah bersama kita. Ya akhi, sekarang di masyarakat itu dakwah tanpa, ya, tanpa gelar itu mereka enggak mau lihat dan enggak mau terima. Saya rekam teng kalimat keluar dari seseorang yang mengaku diri katanya berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaitkan keberhasilan dakwah miliknya Allah Jalla wa'ala dengan pangkat, gelar, julukan, dan seterusnya. Tidak ada artinya dalam pandangan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fi, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan, termasuk dari perkara yang menghancurkan seseorang di masa fitnah, di saat seseorang melirik kepada dunia. Hafizani wa hafizakumullah. Sudah lewat jamnya. Jam berapa selesainya? Hah? Lah ya, selesainya kajiannya jam berapa? Jadi barakallahu fikum. Kita masih terkait berbicara tentang penyebab kegagalan itu adalah dunia. InsyaAllah kita akan sambung. Karena saya harus menjabarkan demikian. Ujian itu dahsyat. Untuk sampai masuk ke perkara-perkara yang akan menjadikan kokoh, kita harus mengerti ujian besar ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan langsungkan barakallahu fikum pada pertemuan atau sesi yang keberikutnya. Dan saya kira ikhwanuna punya jadwal malam ini, ya, acara. Hah? Main futsal kan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.